Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah al-haya, masalah malu, yang telah kita uraikan beberapa hal yang berkaitan dengannya pada pertemuan yang telah lalu. Kita masuk pada hadis yang ke-600. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fil adabil mufrad. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي عبد العزيز بن عبد الله الأويسي المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح وصالح ابن كيسان عن ابن شهاب ابن شهاب namanya محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال أخبرني يحيى ابن سعيد ابن العاص أن سعيد ابن العاص أخبره bahwasanya سعيد ابن العاص رضي الله عنه memberitakan kepadanya أن عثمان وعائشة تحدثاه disebutkan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha mereka berdua memberitakan kepada Sa'id bin Al-As anna Abu Bakr ista'zana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arbah meminta izin untuk masuk ke rumah Rasul alaihi salatu wassalam wa huwa muttaji'un ala firashi Aisyah dalam keadaan Rasul alaihi salatu wassalam berbaring di atas ranjang atau kasurnya Aisyah radhiyallahu anha labisan mirqa Aisyah beliau mengenakan kain terbuat dari wol mirqa itu kain yang terbuat dari wol miliknya Aisyah radhiyallahu taala. Lagi santai. Disebutkan dalam riwayat yang lain barakallahu fikum ketika itu Rasulullah alaihi salatu wasallam sedikit tersingkap pahanya. Rasul alaihi salatu wasallam sedikit tersingkap pahanya. Fa'adina li Abi Bakr wa huwa kadhalik. Rasulullah SAW mengizinkan Abu Bakar masuk dalam keadaan beliau seperti itu kondisinya, sedang di atas kasurnya Aisyah mengenakan kain wool miliknya Aisyah, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa beliau itu sekitar pulang. Faqada ilaihi hajatahu thumma sarafa. Rasul pun menunaikan hajatnya Abu Bakar, lalu Abu Bakar pergi. Thumma sta'dzana Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar datang meminta izin menemui Rasul. Fa'adzina lahu wa huwa kadhalik. Rasul pun mengizinkan Umar masuk dalam keadaan seperti tadi kondisinya. Faqada ilaihi hajatahu thumma sarf. Rasul pun menunaikan hajatnya Umar, Umar pun pergi setelah itu. Qala Utsman, sahabat yang menceritakan kisah tadi, mengatakan, "Thumma sta'dzantu." Kemudian aku yang minta izin, kata Utsman. Fajalasa. Ternyata Rasul langsung duduk. Yang tadi terbaring, berbaring di atas kasurnya Aisyah, langsung duduk. Wa qala li Aisyah, dan mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ijma'i ilayki thiyabak." Kumpulkan pakaian kamu kepada kamu. Jadi, rapatkan badan kamu. Tutupi badan kamu dengan rapat. Qala, katanya Utsman, "Faqadaitu ilayhi hajati tsumma sarafu." Saya pun menunaikan hajatku kepada Rasul, kemudian saya pergi. Itu Utsman. Jadi ketika Abu Bakar masuk, Rasul demikian kondisinya enggak berubah. Umar masuk juga demikian. Begitu Utsman bin Affan yang masuk menemui Rasul, berubah. Langsung duduk, langsung meminta Aisyah radhiyallahu taala anha mengemasi bajunya, menutup rapat dirinya dengan bajunya, dengan hijabnya. Kemudian Utsman menunaikan hajatnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain barakallahu fikum, Rasul ketika itu langsung menutup pahanya. Rasul nutup pahanya ketika itu. Duduk, tutup pahanya. Faqalat Aisyah. Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka. Aku tidak melihat engkau tadi. Fazi'ta li Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma." Terkejut dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. "Kama fazi'ta li Utsman." Seperti engkau terkejut tadi ketika Utsman yang masuk. Kenapa? Abu Bakar masuk, Umar masuk, Anda, engkau ya Rasulullah, santai, tidak berubah, enggak terkejut. Begitu Utsman yang masuk, terkejut, langsung tutup, langsung menutup pahanya dalam riwayat yang lain, dan meminta Aisyah mengumpulkan tutup rapat-rapat dirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun bersabda, menjelaskan, "Inna Utsmana rajulun hayy." Hayyun. Sesungguhnya Utsman itu laki-laki yang pemalu. Hayy itu kathirul haya, banyak malunya, pemalu. "Wa inni khasyitu," saya khawatir, "in azintu lahu wa ana ala alatil kalhar." Saya khawatir kalau saya izinkan Utsman masuk dalam keadaan aku masih seperti kondisi tadi, "Alla yablugha ilayya fi hajati." Dia tidak akan mampu menyampaikan hajatnya kepada aku. Karena malu, lihat Rasul demikian kondisinya, di atas kasurnya Aisyah, mengenakan kain wol milik Aisyah juga, disebutkan dalam lafaz riwayat yang lain terbuka pahanya, malu. Karena malu, yang tadinya kepingin menyampaikan hajat, enggak jadi. Khawatir, maka Rasul alaihi wasallam pun langsung duduk, nutup pahanya, siap untuk menemui Utsman. Sehingga Utsman begitu masuk ke dalam rumah, enggak malu lagi. Karena Rasul kondisinya sudah. Ada paham ya? Baik. Ini hadis dengan isnad ini sahih, dan juga disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam sahihnya para ulama. Baik-baik. Hadis ini qolantin azzaakumullah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan fadilahnya Utsman radhiyallahu taala. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ialah beliau laki-laki yang pemalu. Haliyun. Dan itu disanjung, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam riwayat ini. Maka Rasul pun bermuamalah mensikapi Utsman radhiyallahu taala anhu sesuai dengan perangainya. Gitu ya. Ketika Utsman itu dikenal sebagai laki-laki yang pemalu, Rasul pun mensikapi dia seperti itu. Contohnya kayak tadi itu. Tidak mungkin Rasulullah SAW menemui Utsman yang pemalu itu dalam keadaan di atas kasurnya Aisyah terbaring mengenakan kain wol miliknya Aisyah, paha sedikit terbuka. Malu Utsman. Maka beliau pun tidak demikian katanya. Langsung berubah, langsung tutup semua tutup pahanya dan siap menerima Utsman. Maka di sini Khonatinah Asyakumullah menjelaskan kepada kita fadilatul haya, keutamaan dan fadilah sifat pemalu yang positif tadi ya, yang kita bahas sebelumnya, sifat pemalu. Dan yang kedua menjelaskan kepada kita bahwasanya orang lain atau kita barakallahu fikum mensikapi atau bermuamalah dengan orang lain itu sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan sifat dan watak. Kalau dia orangnya pemalu, maka disesuaikan dengan pemalunya dia. Tapi kalau tidak, ya ada masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW mensikapi Abu Bakar dan Umar. Dengan kondisi bagaimanapun, tidak ada masalah. Tapi kalau dengan orang yang lain wataknya yang pemalu dan segala macamnya, maka disesuaikan dengan sifatnya dia, wataknya dia. Gitu ya. Contoh. Selainnya baik. Terkait dengan masalah seputar masalah ini. Misal, kita punya kenalan fulan, fulan, fulan, fulan. Dia sama kita biasa. Wataknya normal biasa. Tidak punya sifat pemalu yang lebih. Maka mungkin tatkala dia bertamu menemui kita di rumah kita, dia ketemui pakai sarung, kaos oblong. Gitu ya. Gitu ya. Ya karena dia biasa sama dia, enggak ada masalah, no problem. Dia enak, kita juga enggak ada masalah. Tapi lain halnya dengan seseorang yang luar biasa pemalunya. Merasa risih atau rikuh atau tidak enak dan segala macamnya itu ketika bertamu ke rumahnya orang atau tuan rumahnya hanya pakai kaos oblong, gitu ya. Maka kita sebagai tuan rumah ketika didatangi oleh orang yang semacam ini sifat dan perangainya, maka kita tidak menemui dia dengan kaos oblong, tapi ya tidak resmi sedikit pakai baju koko. Gitu ya, ada misalnya atau nggak, bukan dari kaos oblong putih, kaos yang agak resmi gitu ya, ada kaos oblong, ada kaos yang agak resmi gitu ya, kaos yang lumayan gitu, kemudian pakai kaki, santai tapi resmi, wah itu menyesuaikan sifatnya seseorang. Seperti yang dilakukan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah ketika mensikapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Halo. Intinya fadilahnya rasa malu. Juga hadis ini para ulama rahimahumullah menerangkan kepada kita secara umum fadilahnya tiga orang sahabat ini. Abu Bakar, Umar, wa Utsman. Dari sisi mereka itu adalah orang yang paling sering masuk rumahnya Rasulullah SAW, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Masuk diizinkan. Dan sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. terkait dengan fadilahnya, terkait dengan sering masuk rumahnya Rasul, perkenalkan dengan Rasul dan segala macamnya, mereka lebih daripada itu. Ini fadilahnya Abu Bakar, Umar, terkait dengan Rasulullah SAW, ini sudah menunjukkan kepada kita tentang tawaruk yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, akhlak mulia yang dia miliki, di mana dia menunaikan hajat masing-masing sahabat. Ya, beliau menunaikan hajatnya Abu Bakar, hajatnya Umar, hajatnya Utsman dan juga yang lain-lainnya dalam perusahaan. Itu profil kehidupan di zamannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Luar biasa. Halo. Waqala rahimahullahu ta'ala, hadis yang berikutnya, haddatsana Ibrahim ibn Musa qala haddatsana Abd al-Razzaq ibn Hammad as-Sam'ani, imam Abd al-Razzaq, imamnya orang Yaman pada masa itu. Al-Ma'mar, Ma'mar bin Rashid, aslinya orang Basrah, kemudian dia datang ke Yaman dan dinikahkan dengan putri Yaman. Sehingga dia pun tinggal di Yaman. Ma'mar bin Rashid tinggal di Yaman dan menjadi tokoh ahli hadis di Yaman. Ada Ma'mar bin Rashid. Al-Thabit al-Bunani, Thabit bin Aslam al-Bunani, di orang Basrah. Riwayat Ma'mar dari Thabit baik. Riwayat Ma'mar dari Thabit baik. Tetapi hadis ini memiliki penguat-penguat yang cukup banyak sehingga sahih baik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma kana al-haya'u fi syai'in illa jana." Tidaklah rasa malu itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya. Ada rasa malu pasti akan ada kebaikan. Segala sesuatu yang dibungkus dengan sifat al-haya, sifat malu yang terpuji, itu pasti bagus hasilnya, bagus akibatnya. Nah, ini hampir sama dengan sifat rifqun. Maka narifku fi syai'in illa zan, tidaklah sikap lemah lembut, sikap yang baik ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya. Paham ya? Ada lemah lembut pasti ada kebaikan. Segala sesuatu yang dibungkus dengan kelembutan, kesantunan, pasti akan baik. Sama seperti rasa malu ini, ada rasa malu pasti menimbulkan kebaikan. Semua perkara ketika dibungkus, dikemas dengan rasa malu yang terpuji, maka pasti akan menghasilkan kebaikan dan keutamaan. Nah, itu keutamaannya rasa malu. Wa ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syana. Dan tidaklah al-fuhsy. Al-fuhsy itu ialah ucapan yang kotor, ucapan yang keji. Masuk pula di dalamnya perbuatan atau tindakan-tindakan yang kotor, yang keji. Sehingga fuhsyun itu meliputi perkataan dan perbuatan. Sehingga makanya tidaklah perkataan atau perbuatan yang kotor ada pada sesuatu, melainkan pasti akan mencorengnya, pasti akan merendahkan, menjelekkan hal tersebut. Ada ucapan kotor, ucapan keji, ada perbuatan kotor, perbuatan keji, pasti ujungnya kejelekan, kejahatan, kerusakan. Segala sesuatu, kalau padanya ada kekejian ucapan, kekejian perbuatan, pasti ujung-ujungnya tidak ada yang beres. Ini hadis dikeluarkan pada Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Dengan sanad ini lemah, tetapi dia ada beberapa penguat-penguat yang lain, sehingga dengan penguat-penguat tadi hadis ini menjadi sahih juga. Nah, yang dibahas sekarang ini para ulama ialah rasa malu. Maka al-haya'u fi syai'in illa zana. Rasa malu itu mendatangkan semua kebaikan. Rasa malu sama dengan kebaikan. Maka ya kana tina azzaqullah, semua ucapan-ucapan kita, semua tindak tanduk dan perbuatan kita itu harus dengan bungkus al-haya, rasa malu. Paham ya? Pakai ini. Ketika kamu hendak mengucapkan sesuatu, ini gimana? Memalukan atau tidak? Mengurangi rasa malu atau tidak? Terpuji atau tidak? Ketika ucapan itu ternyata ucapan yang kotor, ucapan yang keji, ucapan yang tidak terpuji, berhubung kita memiliki rasa malu, jadi tidak jadi kita ucapkan. Gitu ya? Malu. Kita mengucapkan kata-kata yang keji, masa kita mengucapkan kata-kata yang kotor? Rasa malu menghalangi kita untuk mengucapkan kata itu. Begitu pun ketika perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, perbuatan yang tak terpuji, yang jelek dan jahat dan segala macamnya, dikarenakan dibungkus oleh rasa malu, haya, maka tidak jadi kerja. Rasa malunya muncul, mosok berbuat kok jelek, kok jahat, kok keji, kok kotor dan segala macam. Rasa malu kita menghalangi kita untuk melaksanakan tindakan-tindakan. Maka otomatis barakallahu fikum, semua ucapan kita, semua perbuatan kita ketika ada rasa malu, kita semakin baik. Dan nah gitu ya. Ya, akan baik ucapan-ucapan yang bagus, ucapan-ucapan yang baik, syar'i yang mengandung pahala, perbuatan-perbuatan yang bagus dan segala macam akan muncul. Dikarenakan rasa malu itu mendorong kita untuk beramal saleh dan merangkan kita untuk melaksanakan amal toleh. Sehingga pantas ketika Rasulullah SAW mengatakan, maka nal haya'u fi syai'in illa zana. Tidaklah rasa malu itu ada pada sesuatu, melainkan pasti akan menghiasinya. Tadi yang saya tentukan terkait dengan masalah kejelekan, malu pun berserta-serta. Lebih tinggi daripada itu, ya rasa malunya itu tingkat tinggi. Tamam? Ya, ketika dia hendak mengerjakan suatu perkara yang baik atau perkara yang mubah, bukan perkara yang jelek, baik atau mubah, ternyata di sana ada amalan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, atau yang lebih besar nilai pahalanya. Orang yang memiliki rasa haya, rasa malu yang sangat tinggi, akhirnya terdam, tidak jadi mengamalkan amal-amal yang baik, yang mubah, tapi pahalanya sedikit. Jangan yang malu dong. Masa orang kita, orang kayak kita kok beramal dengan amalan yang kelas bawah kayak gini? Masa pahalanya kecil kayak gini? Ada yang lebih besar. Tinggalkan yang kecil, langsung beralih kepada perbuatan dan amal-amal yang lebih besar lagi pahalanya, yang lebih afdal lagi pahalanya. Kenapa? Ada rasa malu pada diri kita, sehingga semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna dengan semakin tinggi rasa malu yang dimiliki oleh seseorang. Rasa malu yang terpuji adalah rasa malu yang mendorong kita untuk beramal soleh dan yang mencegah kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Barakallah. Bisa. Jumat sore jam 4:30 asik baca buku-buku yang syar'i atau yang mubah duniawi. Jam 4:30 ada taklim kajian di masjid Jocoran. Contoh. Mana ya? Jocoran. Ini jelek dan baik atau sama-sama baik? Jelek dan baik atau sama-sama baik? sama-sama baik. Di rumah yang membaca buku-buku yang bermanfaat atau perkara mubah yang sifatnya duniawi, tidak ada untuk pelanggaran padanya, baik. Datang ke masjid Abu Bakar Siddiq di Jojoran untuk taklim, baik. Nah, gitu ya. Baik dan baik. Tentunya ada yang baik, ada yang lebih baik, dikarenakan kebaikan itu bertingkat-tingkat kadarnya. Ada yang paling afdal, ada yang mulia, ada yang di bawah. Mana yang lebih afdal? Baca-baca sendiri ataukah hadir di majelis taklim? Jawabannya? Yang lebih afdal yang mana? Kok diem aja ya? Mau diem ya? Sudah. Sepakat secara dalil riwayat fadilah ya jauh lebih afdal, lebih utama datang ke tempat taklim untuk menghadiri majelis ilmu. Sisi datang dari rumah ke masjidnya pahala, talabul ilminya pahala, di majelisnya juga pahala, full pahala. Sementara di rumah baca ya cuma dapat pahala baca. Yang paling tinggi tadi segudang beragam dan banyak pahala. Gitu ya. Ketika orang itu memiliki rasa haya, rasa malu, amalan yang makbul, amalan yang sedikit pahalanya itu yang akan dia kerjakan ketika itu. Mosok. Amal kok yang kecil-kecil ke pahalanya. Baik tak baik. Cuman kalau pahala cuma satu, pahala baca, ya eman-eman. Ya mending yang itu, yang lebih besar pahalanya itu, taklim di halaqah-halaqah ilmu itu, ilmunya dapat, dapat pahala rehla ilmiah, dari rumah ke tempat taklim dapat pahala, ilmunya juga dapat pahala, talabul ilmu juga dapat pahala, ilmunya dapat, majlis ilmu juga dia raih pahalanya. Pahala banyak, itu afdal, ini maksud, ya mending yang afdal. Maka rasa malu yang ada pada dia akhirnya membuat dia tidak melaksanakan amal yang kecil nilai pahalanya. Dia ganti dengan amalan yang besar pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya, itu yang rasa malunya pasti. Jadi kan jelas, jelek bagus, dia pilih bagus, tak mungkin pilih yang jelek. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Ini yang tidak banyak orang memahaminya. Yang tinggi rasa malunya dikarenakan tinggi rasa iman dan takwa dia kepada Allah akan senantiasa memilih apa yang paling afdal, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya rasa malu itu ketika ada pada sesuatu pasti dan pasti semakin menambah bagus hal tersebut, menghiasi dia. Dan itu berlaku untuk semua hal, untuk semua keadaan. Gitu ya? Atau mungkin dikumpulkan semuanya? Ya, mungkin. Sholat asar, zikir petang, dan segala macam puncak. Kalau tak ada. Sudah dekat waktunya taklim, persiapan. Berangkat taklim. Nah, besar pahalanya. Luar biasa. Itu jelas. Kalau yang tapi kalau milih ini ataukah ini, maka seseorang yang memiliki rasa malu yang sangat tinggi, maka dia akan memilih amal yang paling afdal, yang paling besar dari pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari sini dia harus ngaji supaya tahu mana yang afdal, mana yang lebih besar dari pahalanya, mana yang sedang, mana yang kecil dari pahalanya. Dia harus belajar supaya tahu masing-masingnya. Dan seterusnya silakan dibiaskan. Silakan dibiaskan dengan semua masalah-masalah yang ada. Ada pekerjaan yang aku fokus, ucapan dan tindakan kecil dan pokok. Ini sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya tentang masalah ini. Sudah kita bahas. Masya Allah, tangan 6. Jam berapa malamnya? Sebentar ya. Perasaan masih di luar juga masih ada. Ya sudah, kita tengok dulu pertanyaannya. Kalau bisa dijawab, ya kita jawab. Kalau tidak, ya Allah. Masya Allah. Pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang melakukan umroh dulu tapi dia belum berhaji? Karena sekarang ini trennya tren umroh, daftar haji plus gak kuat ini, mahal. Daftar haji reguler kelamaan mundurnya, khawatir kepati di luar negeri. Allah Allah. Di Surabaya seberapa tahun mundurnya? 12 sekarang, masya Allah, luar biasa. Saya daftar tahun 2008 masih 2 tahun, itu pun apa namanya diusahakan, akhirnya dilonggarkan 2011 3 tahun. Tahun berikutnya tahun 2009 orang daftar sudah 5 tahun. Jadi dia berangkat tahun 2014. Tahun 2010 orang datang sudah 7 tahun. 2017. Nah, ini orang datang tahun 2011, 10 tahun tunggunya. Sekarang sudah 12 tahun. Masya Allah. Nah, kalau daftar tahun 2012, 12 tahun lagi 2014, 2024. Ya. Masya Allah. Allah setia kepada beliau. Allah Allah. Akhirnya sekarang ini tren umroh. Dari mulai tahun kemarin ditambah lagi dengan tahun sekarang, itu betul-betul masyarakat beralih kepada umroh. Karena ya tadi mau dari Pak Haji kesuwen, Pak Umroh. Akhirnya muncul pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya orang yang melakukan umroh dulu tapi dia belum berhaji? Sebagian masyarakat punya pemahaman, tidak boleh. Kata mereka, haji dulu baru umroh. Itu terdengar. Saya mendengarnya baru sekali di tempat mertua saya di Jawa Tengah sana. Ketika tahun lalu saya umroh belum berhaji. Namun itu geger, yang geger bukan rumah di Gresik tapi yang di sana. Ya, umroh dulu, haji belum kok sudah umroh. Ya iya umroh sih. Nanti satu haji, nah, gitu ya. Tapi terkait dengan hukum syar'inya barakallahu'alaikum, amalan ini diperbolehkan dengan tindakan Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau itu berwakilannya umrohnya sebelum melaksanakan haji wada. Rasul itu selama hidupnya umroh 4 kali, haji 1 kali, yaitu pada haji wada. Paham ya? Otomatis umrohnya itu 3 kali, ada yang sebelum haji. Umroh yang keempat bareng sama haji wadahnya itu. Paham ya? Betul kan? Nah, tunggu. Beliau itu umroh 4 kali. Beliau umroh ketika Hudaybiyah. Ya kan? Ketika itu gak boleh masuk, tapi diizinkan untuk sebentar umroh langsung pulang. Yang kedua disebut dengan umroh qadha, menggantikan tahun sebelumnya gak bisa masuk. Tahun berikutnya ketika masa damai dengan musyrikin, umroh dengan para sahabatnya. Terus ada lagi ketika turun ke Mekah, beliau berangkat dari Syi'ron 3 kali sebelum haji. Baru ketika haji wada beliau berhaji dan umroh. Karena beliau ketika itu haji kiram, umroh sama haji. Dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk haji tamattu, umroh dulu, kemudian menunggu sampai mana si haji, kemudian langsung berhaji. Dari sini diambil faedah penting oleh para ulama kita, diperbolehkan umroh dulu sebelum berhaji. Terusannya, haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali. Bagi yang mampu. Begitu pula umroh saja tanpa haji. Disebut dengan umrohul mufradah, umroh tersendiri tanpa haji. Itu pun hukumnya sama. Hukumnya wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali. Terusannya, C. Maka kalau ada seseorang yang sudah umroh dulu, maka umroh yang dia kerjakan ketika manasik haji itu hukumnya sunnah. Tanya, karena yang dua kalinya sunnah. Kalau dapat pahala sunnahnya dikarenakan sudah berdua kalinya. Sehingga kalau seandainya dia tidak tamattu, misalkan dia berangkat ke belakangan ifrad saja khusus untuk haji tanpa umroh, nggak ada masalah. Dikarenakan sudah umroh dulu. Yang sekarang ini haji saja. Tapi yang afdal tamattu umroh kemudian baru haji. Dan tanya. Jadi ada masalah. Silakan antum berlomba-lomba untuk umroh daripada kelamaan nunggu sudah bayarnya 31 sekian 12 tahun sebelum umroh salah. Iya, umroh paket sepekan, paket 9 hari, paket 12 hari, paket 14 hari, paling lama paket 21 hari. Sepekan sudah masya Allah, sepekan paling berapa? 1.500, 1.600 dolar. Berapa ini? Sekitar 14 juta. 14 juta berangkat jadi Pak Umroh. Nah gitu ya, sudah. Umroh paket sudah enak, sudah hotel ya, sudah transportasi, sudah makan dan segala macam enak sudah. Itu sudah lengkap, PP. Tinggal mau borong oleh-oleh ya uang sisi. Gitu ya. Jadi itu dilakukan aja uangnya. Umroh bareng-bareng. Umroh di Pan Surabaya. Dia bawa saya kan? Ya, iya. Seorang itu. Barakallah. Namanya lagi tren umroh. Tapi sekarang-sekarang ini agak sepi. Dalam artian tidak seramai biasanya dikarenakan perbaikan di Mekah, di Masjidil Haram. Kisah perluasan yang belum selesai. Kemarin juga diperbaiki bagian matap tempat tawafnya itu lantai tawaf tepat pada bagian sumur zam-zam. Sehingga wilayah tempat lataran tawafnya itu terganggu. Yang tadinya full, jadi begitu Hajar Aswad mulai masuk itu sudah mempersempit, dipersempit ruangannya, disekat untuk perbaikan yang diarahi sumur zam-zam. Sehingga otomatis tidak begitu ramai. Atau dikurangi. Kita kalau sudah kumpul, dia patut, karena kan terbatas tempat kelompoknya. Nah, masya Allah. Sudah? Hah? Belum. Ada yang menanyakan lagi? Umroh yang cantik. Jangan. Umroh itu gampang. Tawaf saat di makam Ibrahim, sa'i sama marwah, tahallul selesai. Dalam 2 jam terus. Ini, yang mana? Pakai pakaian ihramnya. Iya, pakai pakaian ihram. Dan jadi tergantung antum itu turun di mana. Apakah antum Mekah dulu atau ke Madinah dulu? Tergantung paketnya. Kalau paketnya itu ialah Madinah dulu, turun Jeddah langsung Madinah dulu, maka antum pakai paket biasa. Antum nanti ihramnya, ihlal umrohnya itu dari Madinah. Lebih gampang. Kalau saya dimandikan beberapa hari sesuai dengan paketnya itu, sudah siap untuk menuju ke Mekah untuk umrah, langsung bisa menggunakannya. Ima dari hotel mandi-mandi segala macam sudah menggunakan baju ihram, langsung menuju ke Baitul Haram, langsung lebih ke Mekah untuk umrah. Atau nanti gantinya di situ. Di situ banyak, di Baitul Haram itu banyak yang namanya kamar mandinya. Sudah itu membawa keresek. Oh, ya namanya pakai ihram, sampai sana turun langsung mandi ganti pakai baju ihram, baju kotor taruh kresek sudah naik bis sampai ke Allahumma umrotan kardia sampai Mekah. Nah, kan ujung kan di hotel dulu segala macam apa makan langsung dari hotel menuju ke tempat di Ka'bahnya sudah mulai. Ada pun kalau langsung dari Mekah dulu langsung menuju ke Mekah dan menuju ke Madinah, maka miqat antum adalah dialoglah dengan kesepakatan ulama dan nas hadis, bukan cinta, apalagi maktab hotel, tidak atas. Di atas, sehingga tergantung travel penerbangannya langsung Jakarta Jeddah ataukah transit. Nah jadi ya, kalau transit di mana transitnya dan berapa lama transitnya? Hanya di pesawat ataukah turun? Umumnya terlalu sekarang ini yang cari murah-murahnya itu menggunakan pesawat Yemeni-nya. Transit di Sana itu beberapa jam. Turun, masuk ke Yaman, di hotel, baru biasanya berangkat lagi. Maka antum bisa memulai menggunakan ihramnya di Yaman. Karena belum mencapai Yaman. Di Yaman di hotel atau di bandara begitu, sudah pagi mandi pakai ihram dari bandara Yaman sudah menggunakan pakaian ihram. Begitu naik pesawat di atas diumumkan, ini ya lomlom langsung di pesawat antum mengatakan labbaik Allahumma, diumumkan di pesawat. Atau langsung Jakarta Jeddah, ya sudah. Kalau antum tidak memungkinkan mandi di pesawat dan tidak boleh. Tidak boleh, maka antum mandinya di Jakarta sebelum naik pesawat. Antum mandi, ya, antum mandi, pakai pakaian ihram di bagian bawahnya juga. Atasnya pakai baju biasa, jubah, sarung gitu ya. Yang atasnya taruh benteng. Begitu nanti sampai di atas Sialamlam, pakaian atas antum buka, kan sudah ada ihram. Antum pakai bawahnya, tinggal yang atas antum kenakan, langsung mengatakan labbaik Allahumma umroh. Itu biasa di pesawat itu. Biasa di pesawat. Nah, jadi kemarin Allah musta'an. Nah, orang Yaman, kita dari Yaman menuju ke Jeddah. Kita kan pulang ke Mekah dulu kemarin. Kita dari hotel siap, tinggal kita pakai jubah di atas. Jadi enak begitu dekat Jalan-Lam, kita buka jubahnya langsung kita pakai pakai. Ada orang Yaman, Allahul Musta'an. Nah, dia pakainya itu di pesawat. Ngawur dia. Cuman ya, iya, ya sama istrinya. Gitu loh, dia dicok. Tapi pas di depan saya, cok saya dan teman-teman di depan. Jadi dia main jubah, belum pakai apa-apa. Allahul Musta'an. Jadi dia baru ngambil ihramnya, diginikan sama dia, dibuka jubahnya, ya mungkin bawahnya dijamin sama dia gitu ya, langsung pakai, sehingga dia langsung menghadap ke arah istrinya gitu. Ya alhamdulillah enggak kena dari belakang, ada dari belakang Allah musta'an gitu ya. Artinya itu biasa bagi mereka, jadi enggak usah khawatir, gimana nanti mau pakai ihram di pesawat malam, enggak, mereka biasa. Ngerti ini jamaah umrah, ada masalah. Umumnya kaum muslimin Indonesia yang langsung turun Jeddah, ngawur, mereka itu mikotnya di Singapura Aziz. Bahkan ada di hotel baru mengenakan ihram. Mayardam wajib mayardam. Balik ke Yalamlam atau mayardam. Gitu ya. Umrahnya apa? Mereka ada waktu ini nanti bisa training, insyaAllah. Saya kira cukup sekian. Sabar ya. Nah, nak berhilang nas, mama Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. La ilaha illa anta. Syukur. Baik.